Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pendengar setia radio kita Mujika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan saya dalam ceramah agama Hikmah Bulan Ramadan. Pada kesempatan sebelum ini, saya telah menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Dan itulah Lailatul Qadar yang hendaknya dipahami oleh setiap umat Islam. Jangan sampai keliru. Orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, sampai sekarang dia tidak pernah mengaku bahwa saya belum pernah dapat Lailatul Qadar. Ya karena nggak paham, jadi bagaimana dia akan memahami, akan tahu bahwa dalam dirinya itu sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan. Dari yang kemarin itu melakukan sesuatu keburukan, hari ini dia tinggalkan. Nah saat itu juga mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar itu derajatnya kecil, tapi itu tetap Lailatul Qadar juga. Ya tentang Lailatul Qadar yang agung itu kan orang masuk Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, adalah dia mendapatkan Lailatul Qadar besar. Orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu kemudian dia masuk ke Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar yang besar. Tetapi perjalanan setelah dia itu ada di dalam Islam kan banyak lailah-lailah yang dia melanda umat Islam, dan kemudian kadar-kadar yang lain pun juga bisa didapat dan dimiliki oleh orang-orang Islam. Perubahan-perubahan itulah yang disebut Lailatul Qadar. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang lain, selain daripada Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan ada dua panas yang ditimbulkan dari Ramadan itu sendiri. Karena Ramadan artinya adalah dua panas ganda. Dan dari dua panas ganda itu yang bisa menghasilkan keberuntungan terhadap manusia. Panas yang pertama, kalau selama satu hari tidak ada asupan, kemudian sirkulasi darah itu menjadi panas. Keuntungannya adalah darah bisa membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Nah, jadi secara zahiriah, keuntungan kita berpuasa adalah bisa membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu yang saya tahu, dan para dokter atau ahli medis juga mengatakan seperti itu. Dengan berpuasa, maka kolesterol akan berkurang. Tapi juga jangan pada waktu siang itu berpuasa, malamnya makan seenaknya saja. Ya, jadi sama aja gitu. Siangnya dibakar, malamnya datang lagi. Jadi kalau kita tuh ingin sehat, tentunya juga kita harus aturlah makanan itu dengan baik-baik supaya kolesterol yang sudah dibakar pada waktu siang hari, malamnya tidak datang lagi. Panas yang kedua, karena selama satu hari tidak ada asupan dari makanan dan minuman, jangankan yang haram-haram, sedangkan yang halal saja tidak diperbolehkan. Ini bukan hanya makanan dan minuman saja, tapi pada waktu kita berpuasa, hendaknya dia bisa menahan diri dari segala hal-hal yang memungkinkan untuk merusak ibadah puasa. Dari tingkah laku kita, dari gerak-gerik kita, dari langkah-langkah kita, dan dari pembicaraan-pembicaraan kita. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dari makanan dan minuman, tetapi juga harus menahan hawa nafsu. Menahan sesuatu yang memungkinkan akan merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Pendengar yang setia, coba cium bau mulut orang yang berpuasa. Apa baunya? Jangankan minyak kasturi, minyak goreng pun tidak ya gitu. Pengar baunya. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bau mulut orang berpuasa itu harum seperti minyak kasturi? Tahu nggak minyak kasturi apa? Minyak kasturi itu adalah minyak wangi yang dihasilkan dari getah-getah tanduk menjangan. Wah, mahalnya luar biasa dan baunya pun harum. Satu pernah waktu di Mekah dikasih sebotol kecil namanya minyak kasturi. Wah, itu sampai dibawa ke Indonesia baunya masih tetap ada saja. Jadi minyak kasturi adalah minyak wangi yang begitu mahal dan harum sekali. Artinya adalah orang-orang yang berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga untuk menjadi pelajaran, tetapi pembicaraan dan kata-kata orang yang berpuasa itu hendaknya bermanfaat bagi orang lain. Hendaknya apa yang dikatakan oleh orang yang berpuasa itu menjadi harum. Menjadi orang menjadi senang kepada pembicaraan orang-orang yang berpuasa itu. Jadi bukan berarti kayak seperti minyak wangi, betul-betul itu dia seperti itu. Tapi perkataannya orang-orang yang berpuasa itu hendaknya bermanfaat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teka-teki atau memberikan pelajaran kepada kita dalam bahasa kiasan. Orang-orang yang berpuasa hendaknya mulutnya seperti minyak kasturi. Kemudian pada saat kita berpuasa, hendaknya dia juga bisa menahan diri. Kalau andai kata kita berjalan di jalan-jalan. Sekarang kan banyak sih ya orang-orang yang mudah marah di jalan itu. Orang berpuasa kan bukan mesti harus di rumah saja. Dia juga boleh berjalan pergi untuk mencari nafkah. Tapi ingat pada waktu kita berpuasa, hendaknya kita bisa menahan. Kemungkinan kita tuh disenggol orang. Ya kita harus sabar, kita harus memaklumi karena namanya di jalanan. Jangan malah kita emosi kemudian kita membalas dari apa yang orang lain lakukan. Jadi kita harus sanggup juga sabar di dalam perjalanan. Terus kemudian kita juga pada waktu kita di pasar, ya kita banyak kena terik matahari dan segala macam. Juga kita harus tahan emosinya. Nah, banyaklah hal-hal yang kemungkinan kita itu bisa menjadi bahan ujian bagi kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian ujian kita supaya kita lulus. Kemudian, di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bersedekah bagikan angin. Dan itu dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Nah, kita juga boleh melakukan dan bisa melakukan, walaupun mungkin tidak seperti Rasulullah SAW. Pada saat berbuka puasa, kita boleh juga memberikan buka puasa dengan gratis kepada tetangga, kepada orang-orang jalan. Dengan tidak seberapa, tapi kita memberikan bagian daripada apa yang Rasulullah SAW lakukan. Ibadahnya di dalam bulan suci Ramadan, sholat-sholat, ya, selain daripada sholat fardunya, itu banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itulah tuntunan dan bimbingan kita di dalam kehidupan. Kemudian pada bulan suci Ramadan juga kita banyak berzikir dan banyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada 10 terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk melaksanakan itikaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa umat Islam itu diwajibkan berpuasa seperti orang-orang diwajibkan berpuasa sebelum Islam. Walaupun mungkin puasanya mereka itu berbeda ya, ada yang cuman tidak memakan yang asin-asin. Ada juga yang dia berpuasa tidak memakan yang direbus atau dipanggang api. Ada juga yang mereka berpuasa yang penting tidak memakan nasi, ya ngerawat itu boleh dari ubi-ubian. Banyaklah macam-macam puasanya mereka. Tapi Islam telah melengkapi dan menyempurnakan puasa tersebut. Dan banyak orang yang sebelum Islam juga mereka melakukan bertapa. Yang mereka bertapa di gua-gua, bertapa di hutan-hutan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan. Nah, di Islam juga ada sesuatu keinginan yang dianjurkan oleh Allah agar supaya hidup kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga bertapanya umat Islam itu dengan cara-cara yang Islami. Jadi iktikaf itu adalah Islam tidak menghapuskan begitu saja tentang kebiasaan orang-orang sebelum Islam. Mereka berpuasa, nih Islam juga ada puasa. Walaupun cuma 10 hari di akhir bulan Ramadan, tapi itu juga termasuk bertapanya umat Islam. Dengan cara-cara iktikaf itulah dia memutuskan diri dari hubungan duniawi, termasuk hubungan rumah tangga dan keluarga. Dan 10 hari pure, dia tidak boleh kemudian mereka beraktivitas seperti aktivitas bukan bulan, bukan iktikaf. Ada orang-orang yang mereka memang rajin iktikaf setiap tahunnya. Tapi mereka tidak pernah memahami bahwa hakikat iktikaf itu sendiri adalah telah luput dari dia. Dia iktikaf dengan membawa peralatan termasuk HP, ada laptop, ada juga daftar dari perusahaannya. Dia iktikaf di situ malah ngitung-ngitung untung rugi di perusahaannya. Kontak-kontak masih tetap ada. Ya enggak ada hakikat mereka itu mendapatkan iktikaf itu sendiri. Karena iktikaf adalah latihan untuk zuhud, berlatih diri untuk memisahkan diri dari kegiatan aktif duniawi. Itulah iktikaf yang ada di dalam Islam sebagai suatu ganti bertapanya orang-orang sebelum Islam. Sepuluh hari. Di dalam 10 hari ada malam-malam ganjil yang di situ dianggap sebagai Al-Quran telah turun. Di mana pada bulan-bulan suci Ramadan memang malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW jeda antara Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan yang sekarang. Jadi pada waktu Ramadan sekarang itu malaikat Jibril telah membacakan segala wahyu yang turun diterima oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Untuk itulah maka bulan Ramadan itu bagaikan turunnya semua Al-Quran. Nah, jadi panas yang kedua adalah membakar untuk hal-hal yang buruk-buruk di dalam kerohanian. Sehingga mereka akan menjadi bersih. Bagaikan karat-karat yang ada di dalam besi. Yang kemudian apabila dibakar, maka akan muncul besi yang asli. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan muncul tatkala kita dibakar. Nah, pembakaran daripada hakikat yang kedua adalah membakar kerohanian. Jadi panas yang kedua untuk membakar hawa nafsu yang merugikan dan merusak kerohanian. Dan dengan puasa di bulan ini akan mendapatkan dua keuntungan oleh karena dua panas yang ditimbulkan oleh Ramadan. Ada orang yang bertanya, kan tadi saya katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk latihan. Berlatih untuk memisahkan diri dari urusan-urusan dunia. Berlatih untuk kita memutuskan urusan-urusan dengan keluarga. Berlatih kita untuk tidak berbicara sembarangan. Berlatih untuk lebih tekun beribadah. Berlatih untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi latihan-latihan inilah yang mesti harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya kalau bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan, lalu bagaimana pada bulan-bulan yang lain? Jawabannya demikian. Pecinta radio yang dirahmati Allah, kalau tahu, ya, kalau kalian tahu tentang pentingnya latihan, tentu orang akan senang dan sering latihan. Jangan menganggap bahwa latihan itu hal yang sepele. seorang tentara sampai dia mendapatkan pangkat tinggi. Itu oleh karena latihan yang disiplin, tekun, baik, dan benar. Tidak main-main. Kemudian seorang profesor yang mendapatkan gelar, itu juga karena latihan dengan disiplin dan benar. Seorang petinju, seorang pemain bola, seorang pemain bulu tangkis, apapun semuanya. Dengan latihan yang baik dan benar, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Betul itu? Ya betul dong. Jadi kalau tanpa latihan tidak mungkin kita akan dapat. Tiba-tiba orang itu langsung diterjunkan ke lapangan, latihan juga tidak pernah. Tidak sanggup mereka. Tapi kalau latihannya sudah benar, walaupun latihan, tapi justru akan menghasilkan dari apa yang dia lakukan di lapangan. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan untuk berlatih. Maka berlatihlah dengan baik. Berlatihlah dengan disiplin. Berlatihlah dengan benar. Maka insya Allah kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan latihan menjadi orang yang baik dan benar. Insya Allah Ta'ala. Kemudian keistimewaan bulan suci Ramadan yang lainnya adalah ada dua kebahagiaan tatkala kita berbuka puasa. Pertama adalah kita tuh mendapatkan kebahagiaan karena berbuka puasa bertakjil. Kedua, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertanya, ya kalau takjil berbuka itu terasa sekali, minum di leher juga terasa basah, akan juga terasa juga. Tapi bagaimana kita tuh akan merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pendengar setia, jika kita berpuasa dengan mencari dan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka rasa syukur dapat menyelesaikan puasa dengan baik dan benar, maka tatkala ia berbuka puasa, rasa itu akan dapat dirasakan oleh orang yang berpuasa. Betul-betul dia itu merasakan seperti perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak atau sulit sekali diceritakan oleh orang lain. Dan yang merasakan adalah orang tersebut. Jadi pribadi orang itulah yang merasakan bahwa saat dia berbuka puasa, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua keuntungan kita tuh pada waktu kita berpuasa dan pada waktu kita berbuka puasa. Sekarang bagaimana caranya agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho akan puasa kita. Pendengar setia, segala sesuatu pekerjaan hendaknya tahu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ibadah itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang abdi atas perintah sang majikan. Majikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ia ingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan adalah perintah Allah. Perintahnya di mana? Ya, yang pada waktu saya tilawahkan di ayat pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintahnya. Jadi kalau kita sudah tahu itu perintahnya dan kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas, maka disitulah ridho Allah ada di dalamnya. Dan kita harus tahu tentang perintah-perintah itu. Segala apa yang kita lakukan, hendaknya kita tahu atas perintahnya. Sehingga apa yang kita lakukan disebut ibadah. Kemudian kita harus ikhlas dan menjalankannya dengan dilengkapi syariat-syariat atau tatanan aturan-aturan yang ada di dalam agama itu sendiri. Jadi tidak asal saja puasa suka-suka kita, yang nggak boleh begitu. Kita berpuasa ada nasnya, ada juga cara kita berpuasanya. Orang sering mengerjakan sesuatu, katanya mencari ridho Allah. Bagaimana tahu kalau itu pekerjaan ada ridho Allah? Sementara orang itu tidak pernah tahu bahwa yang dikerjakan itu tidak ada perintah dari Allah. Bagaimana mungkin ada ridho di dalam kerjaan tersebut? Mungkin kerjaan itu dipandang baik, akan tetapi jika pekerjaan itu tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Al-Quran tidak ada, maka ridho Allah tidak pernah akan ada. Ya. Karena kerjaan itu tidak ada perintahnya, jadi itu bukan ibadah. Bahkan yang kita khawatirkan itu jangan-jangan bid'ah, kan gitu. Nah, inilah yang mesti harus kita hati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Pendengar setia Radio Gita Mustika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena waktulah yang membatasi, maka saya akhiri ceramah hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan teruskan dan saya lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk selanjutnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.